Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan pada kajian sebelumnya. Kita mempelajari tentang al-i'tidal, al-qiyam minar ruku, berdiri setelah ruku, berdiri setelah ruku, mengangkat badan setelah ruku, kemudian berdiri, termasuk dari dua rukun di dalam sholat, sebagaimana yang disebutkan di sini hadith al-musi. Al-musi yaitu orang yang salah di dalam melaksanakan ibadah sholat, sampai-sampai Nabi SAW menyuruh dia untuk mengulangi sholat berkali-kali sampai tiga kali, dan terakhirnya orangnya menyerah, "Ya Rasulullah, saya tidak paham lagi kecuali seperti ini, ajari saya." Kemudian di antara apa yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabat tersebut, Nabi mengatakan, "Warka hatta tatma'inna raki'an, thumma rafa' hatta ta'tadila qa'iman." Kemudian ruku'lah sampai engkau betul-betul berada di dalam posisi ruku', tuma'ninah di dalamnya, dan bangunlah, bangkitlah sampai engkau betul-betul berada di dalam posisi berdiri. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, pada kajian sebelumnya kita menyebutkan tentang kaifiyah di dalam al-qiyam atau ar-rafa' minar ruku, bangkit dari ruku. Telah kita sebutkan adanya khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada di antara ulama bahwa imam membaca sami'allahu liman hamidah saja, kemudian makmum membaca rabbana walakal hamdu, dan tambahan-tambahan yang lain yang disunnahkan kalau dia menginginkannya. Ini salah satu pendapat. Mereka berdalilkan dengan hadis 6, yaitu hadis Abu Musa Al-Asy'ari yang disebutkan di dalam riwayat Muslim. Naam, idza qala ya'ni al-imam sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu yasma'ullahu lakum. Apabila imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu, ucapkanlah rabbana walakal hamdu, yasma'ullahu lakum, Allah Subhanahu wa taala mendengar doa dan pujian kalian. Sehingga di dalam hadits ini, zahir hadits ini, barakallahu fikum, bahwa menurut mereka bahwa imam hanya membaca sami'allahu liman hamidah, sedangkan makmum barakallahu fikum membaca rabbana walakal hamdu, membaca rabbana walakal hamdu, dan tidak membaca sami'allahu liman hamidah. Ini salah satu pendapat. Dan kita telah jelaskan bahwasanya Imam Al-Albani rahimahullah barakallahu fikum menjawab pendapat ini sebagaimana yang disebutkan oleh beliau di dalam kitab Aslu Sifatish Shalah, wa kadzalika man ul-ma'mun min qawli tasmi' laisa bi syai'in aidan wa li umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni usalli. Dan demikian pula larangan makmum untuk mengucapkan sami'allahu liman hamidah barakallahu fikum, larangan makmum membaca sami'allahu, untuk membaca sami'allahu liman hamidah, enggak ada sisi pendalilannya dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari yang baru saja kita sebutkan tadi. Kenapa demikian? Wali umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan keumuman hadis, sallu kama raaitumuni usolli. Dan juga berdasarkan hadis, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu diikuti, imam itu dijadikan untuk diikuti. Imam itu ditunjuk dan diposisikan sebagai imam di dalam sholat adalah untuk diikuti. Barakallahu fikum. Dan juga kita pernah menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Barakallahu fikum. Thumma yakulu sami'allahu liman hamida. Abu Hurairah mengatakan, kemudian beliau ketika bangkit dari ruku mengucapkan sami'allahu liman hamida hina yarfa'u sulbahu minar raka'ah. Ketika beliau mengangkat tulang punggung beliau dari ruku. Thumma yakulu wa huwa qa'imun. Dan ketika beliau berdiri, beliau mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Dan di riwayat lain menyebutkan Rabbana lakal hamdu. Nah, barakallahu fikum. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka dari sini ikhwani fiddin, nah, bahwa baik itu imam ataupun makmum ataupun dia sholat dengan sendiri munfarid, maka dia tetap mengucapkan sami'allahu liman hamidah, kemudian dilanjutkan dengan Rabbana walakal hamdu. Barakallahu fikum. Naam. Kita lanjutkan. Kemudian Al-Imam Al-Albani rahimahullah menyebutkan bantahan terhadap orang yang berdalilkan dengan hadis Abu Musa Al-Asy'ari tentang bahwa makmum hanya mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Beliau mengatakan, la yadullu ma zakartum ala annal imam la yakulu Rabbana walakal hamdu. It la yamtani' an yakuna taliban wa mujiban. Barakallahu fikum. Wa huwa nadhiru ma taqaddam fi mas'alati ta'min min annahu la yalzam min qawnil imami da'iyan wal ma'mumu mu'amminan alla yakunal imamu mu'amminan. Maka jawabannya adalah tidak ada di dalam hadis tersebut terdapat dalil terhadap apa yang kalian dukung dari pendapat, dari sebuah pendapat, yaitu bahwa imam hanya mengucapkan Rabbana sami'allahu liman hamidah dan tidak mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Begitu pula sebaliknya bagi al-makmum. It la yamtani an yakuna taliban wa mujiban. Karena tidak ada larangan dan tidak ada halangan seseorang itu, seorang imam, menjadi yang meminta atau mengarahkan sekaligus menjawab dan barakallahu fikum menjalankan perintah tersebut. Tidak ada halangan demikian. Karena kalau kita telusuri maknanya, sami'allahu liman hamida, Allah subhanahu wa ta'ala mendengar orang yang memujinya. Di dalam lafaz ini terdapat anjuran untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Pujilah Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala mendengar pujian dari hamba-hambanya. Barakallahu fikum. Ini ucapan imam. Dan makmum mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Kemudian ucapan berikutnya adalah jawaban dari ucapan yang pertama tadi, Rabbana walakal hamdu. Jawaban atau pengamalan dari anjuran pada kalimat sebelumnya, Rabbana walakal hamdu. Wahai Rabb kami, segala puji kesempurnaan untukmu. Barakallahu fikum. Tidaklah ada larangan seseorang itu, seorang imam terutama, menjadi yang meminta sekaligus yang menjawab. Dan permasalahan ini sama dengan permasalahan at-ta'min. Permasalahan at-ta'min mengucapkan amin di dalam sholat. Karena sebagian ada yang berpendapat bahwa imam tidak membaca amin. Imam tidak membaca amin. Karena lafadz hadisnya idza qala al-imamu waladdallin faqulu amin. Apabila imam mengucapkan waladdallin maka ucapkanlah amin. Di dalam hadis ini juga sama dengan hadis barakallahu fikum Abu Musa al-Asy'ari, tidak ada larangan di situ imam tidak imam tidak ada larangan pada hadis tersebut bahwa imam mengucapkan amin. Tidak ada larangan dalam hal ini. Karena barakallahu fikum tidak ada halangan masalah kalau seorang imam itu menjadi orang yang meminta, yang memohon sekaligus mengucapkan amin. Barakallahu fikum. Dan permasalahan ini sama dengan permasalahan tentang sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Barakallahu fikum. Kemudian setelah bangkit dari ruku kemudian berdiri, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kaifiyah, tata cara berdiri setelah bangkit dari ruku. Beliau mengatakan summarfa hatta ta'tadila qa'iman. Summarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian angkatlah tubuhmu hatta ta'tadila qa'iman, sampai engkau betul-betul berada di dalam posisi berdiri. Disebutkan di dalam riwayat lain fayakhudhu kullu azmin ma'khadhahu, maka setiap persendian kembali sebagaimana seperti semulanya. Nah, maksudnya barakallahu fikum, posisi badan, posisi tulang, posisi persendian, nam, kembali kepada posisi semula, yaitu seseorang berdiri sebelum melaksanakan takbiratul ihram. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan innahu la tatimmu salatun li ahadin minan nasi idza lam yaf'al dzalik, bahwa orang yang tidak melakukan demikian maka salatnya tidak akan sempurna salat salah seorang dari manusia apabila dia tidak melakukan demikian, yaitu dia mengembalikan posisi persendian, setiap persendian tubuhnya kepada posisi semula. Barakallahu fikum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan la yanzurullahu azza wa jalla idza ila salati 'abdin la yuqimu sulbahu baina ruku'iha wa sujudiha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada salat salah seorang hamba apabila dia tidak menegakkan tulang punggungnya antara rukuk dan sujudnya. Nah, antara rukuk dan sujudnya. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Bagaimanakah posisi tangan ketika bangkit dari duduk, apakah bersedekap ataukah irsal dengan membiarkan dan melepaskan tangan berada di samping? Dalam hal ini ikhwani fiddin ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nam, ada sebuah riwayat dari al-Imam Ahmad rahimahullah. Nam, beliau mengatakan sebagaimana yang dinukilkan oleh putranya Saleh bin Ahmad bin Abdullah, bahwa barakallahu fikum, seseorang diperbolehkan untuk memilih dan tidak mengapa apakah dia bersedekap ketika bangkit dari ruku atau dengan melakukan sikap irsal, yaitu membiarkan kedua tangan berada di sebelah. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan di dalam barakallahu fikum kitab Sifatus Shalah milik beliau, Kata beliau, tuftaf al fi yadaika kama taf'alu qabla ruku ay tadumuhuma. Engkau berbuat, engkau melakukan sikap pada kedua tanganmu sebagaimana posisi engkau ketika sebelum ruku, yaitu bersedekap. Bersedekap meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dalilnya adalah apa yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kanan nasu, Sahal bin Sa'ad mengatakan, kanan nasu yu'maruna an yadha'a ar-rajulu al-yada al-yumna ala dhira'ihi al-yusra fi shalah. Para sahabat diperintahkan untuk meletakkan, para sahabat semuanya diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sholat. Dan beliau mengatakan, wahadha yashmulu jami'as sholah, yang ini mencakup seluruh sholat, seluruh jenis sholat, baik itu sholat fardu ataupun sholat mustahab atau sholat tatawu. Wa yustathna minhu ma istathnathu as-sunnatu wa dhalika halar ruku' was-sujud wal-julus. Dikecualikan posisi ini, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, kata beliau, itu dilakukan pada seluruh sholat. Nah, seluruh posisi sholat dan seluruh jenis sholat. Barakallahu fikum, dikecualikan beberapa posisi yang dikecualikan di dalam sunnah. Yang demikian itu seperti ketika ruku, tidak mungkin meletakkan tangan di atas dada. Atau ketika duduk, baik itu jalsah baina as-sajdataini atau tasyahud. Dan juga ketika sujud. Barakallahu fikum, tidak mungkin seseorang meletakkan kedua tangannya di atas dadanya. Inilah yang dikecualikan di dalam sunnah. Menurut Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Bainama Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah menyebutkan pendapat yang lain dalam hal ini, dan bahkan tidak tanggung-tanggung Asy-Syaikh menyebutkan bahwa meletakkan kedua tangan di atas dada pada posisi i'tidal termasuk di dalam termasuk perbuatan bid'ah. Karena tidak ada dalil di dalam Al-Qur'an walaupun di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadits yang baru saja kita sebutkan, hadits yang baru saja disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika di dalam sholat. Hadits itu sifatnya umum, kata beliau. Dan tidak ada, barakallahu fikum, tidak ada dalil di dalam hadits itu yang menunjukkan bahwa di dalam posisi i'tidal tangan diletakkan di atas dada. Bahkan di dalam hadits yang lain, yang baru saya yang sebelumnya kita sebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sahabat yang menceritakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa idza rafa'ta fa'akim sulbaka warfa' ra'saka hatta tarji'al 'idham ila mafasiliha wa dzakara lahu. Apabila engkau bangkit dari ruku, maka angkatlah atau berdirikanlah tulang punggungmu dan angkatlah kepala badanmu sampai setiap persendian, setiap tulang kembali kepada persendian-persendiannya. Maksudnya kembali kepada posisi semula. Barakallahu fikum. Pada posisi semula sebelum orang melaksanakan sholat. Justru di dalam hadis ini menegaskan barakallahu fikum, untuk mengembalikan seluruh posisi tubuh kepada posisi semula. Nah, yaitu dengan mengirsalkan kedua tangan kita, yaitu meletakkannya di dalam ke samping kiri kanan kita. Nah, dan beliau mengatakan, walastu asyukku fi anna wat'al yadaini ala sadri fi hadal qiyam bid'atun dalalah li'annahu lam yarid mutlaqan fi syai'in min ahadithis shalah. Nah, dan saya tidak ragu bahwa meletakkan kedua tangan di atas dada dalam posisi ini termasuk perbuatan bid'ah. Kenapa demikian? Li'annahu lam yarid mutlaqan fi syai'in min ahadithis shalah. Karena posisi seperti ini tidak pernah diriwayatkan di dalam hadith-hadith salat. Wa ma aktsaruha, dan betapa banyak hadith-hadith yang menceritakan tentang kaifiyah salat, satu pun tidak menyebutkan tentang kaifiyah ini. Walau kana lahu aslun lanaqala ilaina walau an tariqin wahid. Andai kata hal ini ada dasarnya, yaitu meletakkan kedua tangan di atas dada, lana qala ilaina an walau an tariqin wahid, lanukila ilaina walau an tariqin wahid, niscaya akan dinukilkan kepada kita walaupun dengan satu jalur riwayat hadis. Wa yu'ayyiduhu anna ahadan minas salaf lam yaf'alhu wala dzakarahu ahadun min a'immatil haditsi fi ma a'lam. Dan hal ini dikuatkan tidak ada seorang pun dari kalangan salaf. Tidak ada seorang pun dari kalangan salaf, sahabat Nabi, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, seorang pun tidak pernah menyebutkan kaifiyah begini di dalam salat. Wala dzakarahu ahadun min a'immatil haditsi fi ma'alam. Dan juga tidak ada seorang pun dari imam pakar hadits yang menyebutkan hal ini. Nah, padahal ibadah sholat ini adalah barakallahu fikum suatu hal yang rutinitas. Nah, suatu hal yang rutinitas dikerjakan oleh kaum muslimin. Mulai dari pertama kali disyariatkannya sholat, pertama kali disyariatkannya sholat berjamaah. Dan padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Andai kata ada kaifiyah demikian, niscaya akan dinukilkan kepada kita. Beda dengan hadis tadi, itu sifatnya umum. Hadis tadi sifatnya umum. Barakallahu fikum. Bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk meletakkan tangan di dalam sholat ketika meletakkan tangan di atas dada ketika sholat. Nah, andai kata dipahami dalam hadis ini posisi i'tidal juga meletakkan tangan di atas dada, kenapa tidak dikatakan di dalam posisi ruku, posisi sujud, ataupun posisi duduk? Kenapa dikecualikan sujud? Kenapa dikecualikan ruku? Kenapa dikecualikan duduk? Nah, kalau mereka menjawab, itu kan ada hadis yang mengecualikannya dan menyebutkan kaifiahnya secara detail. Maka kita kembalikan kepada hadis yang tadi, barakallahu fikum, yang disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk bangkit berdiri dan mengembalikan posisi tangan, posisi persendian sebagaimana semulanya. Nah, barakallahu fikum. Posisi siap dan posisi tegak berdiri ya seperti ini. Nah, posisi tegak normal pada awalnya adalah seperti ini. Dan posisi inilah yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengembalikan setiap persendian kepada tempatnya. Nah, barakallahu fikum. Adapun riwayat yang disebutkan dari Imam Ahmad yang kita sebutkan tadi, barakallahu fikum, tidak ada dalil padanya, dan bahkan Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan boleh untuk melakukan dua-duanya. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kita di sini hanya menyebutkan fa'antum memilih. Nah, memilih apa yang kuat yang berdasarkan dalil-dalil. Dan tidak boleh kita mengatakan alladhi yatarajjah alayya, alladhi yatarajjah li, yang paling rajih menurut saya, barakallahu fikum, adalah pendapat ini. Nah, kita sebagai penuntut ilmu hanya mengatakan, nah, dalam hal ini yang dirojihkan oleh Al-Imam Al-Albani adalah demikian dan demikian. Barakallahu fikum. Ustaz Luqman pernah cerita ketika beliau belajar di Yaman, beliau pernah mengucapkan kalimat seperti ini, walladhi yatarajjah li, yang rojih menurut saya. Langsung ditegur oleh Syekh. Nah, langsung ditegur. Enggak boleh, kata Syekh Mukbil. Wallahu alam apakah itu Syekh Mukbil ketika itu? Enggak boleh. Nah, itu adalah hak al-ulama, hak ahlul ijtihad. Nah, kita sebagai talib ilmi, nah, kuntu amilu ila qawli fulan. Saya lebih condong kepada pendapat Syekh fulan dan kalimat-kalimat yang semakna dengannya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian zikir-zikir di dalam al-i'tidal banyak sekali. Nah, di antaranya adalah Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu disebutkan di dalam riwayat lain Rabbana lakal hamdu tanpa waw. Rabbana lakal hamdu. Naam. Ada juga lafaz lain atau zikir yang lain yang diriwayatkan dari Nabi SAW, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Dan lafaz-lafaz yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama di dalam sifat-sifat salah. Naam. Maka kita boleh untuk membacanya dan bahkan dianjurkan untuk mengganti-gantinya. Adanya banyak riwayat tentang kaifiyah atau bacaan-bacaan di dalam sholat menunjukkan bahwa Nabi SAW kadang melakukan demikian dan kadang melakukan demikian. Dan menurut pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullah, dalam hal ini kita melakukan berganti-ganti pula sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian adalah pembahasan berikutnya as-sujud, rukun yang ketujuh as-sujud. Liqaulihi ta'ala wasjudu, berdasarkan firman Allah wasjudu, dan sujudlah kalian. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil musyi, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadits al-musyi. Al-musyi yaitu orang yang salah, yang salah di dalam sholat. Summa sujud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah sampai engkau betul-betul tuma'ninah di dalam sujud. Barakallahu fikum. Wa yakunu sujudu fi kulli rak'atin marrataini alal a'dha' as-sab'ah al-madhkurah fi hadithi Ibni Abbasin. Wa fihi umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum al-jabha wa syara biyadihi ila anfihi wal yadain war rukbatain wa atraful qadamain. Dan sujud pada setiap rakaat dua kali, pada setiap rakaat dua kali, yaitu di atas anggota tubuh yang digunakan di dalam sujud yang jumlahnya ada tujuh, yang disebutkan di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa fihi. Di dalam hadis tersebut dikatakan umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Saya diperintahkan untuk sujud di atas tujuh anggota tubuh. Yang pertama al-jabaha, kening, jidat. Wa asyara biyadihi ila anfihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengisyaratkan ke hidungnya. Nah, berarti ini jidat dengan dahi dengan barakallahu fikum hidung itu satu organ dihitung satu. Wal yadain kedua tangan, war rukbatain kedua lutut, wa atraful qadamain dan ujung dari dua kaki. Jadi kalau kita total semuanya tujuh. Enam, dahi dengan hidung satu, kemudian ditambah dua tangan, kemudian ditambah dua lutut, kemudian ditambah dengan dua ujung kaki. Nah, totalnya semuanya tujuh. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Al-Imam Al-Albani rahimahullah sebelum masuk di dalam pembahasan sujud, beliau menyebutkan satu permasalahan, yaitu tentang mengangkat kedua tangan ketika hendak sujud. Mengangkat kedua tangan ketika hendak sujud. Di dalam hadis Ibnu Umar barakallahu fikum, disebutkan ada beberapa tempat seseorang mengangkat kedua tangan ketika takbiratul intiqal. Ketika takbiratul intiqal, yang pertama adalah ketika seseorang hendak ruku, sebelumnya adalah takbiratul ihram. Kemudian ketika seseorang hendak ruku, kemudian yang ketiga bangkit dari ruku. Kemudian yang keempat adalah barakallahu fikum bangkit dari tasyahud awal, bangkit dari tasyahud pertama, yaitu seseorang ketika hendak bangkit menuju rakaat ketiga. Nah, ada empat tempat dan tidak disebutkan di dalamnya ketika seseorang barakallahu fikum ingin sujud dari posisi i'tidal. Al-Imam Al-Albani rahimahullah menyebutkan di dalam sahihnya, di dalam sifatis sholah, sebuah riwayat wa kana ahyanan yarfa'u yadayhi idza sajada, dan kadang beliau mengangkat kedua tangannya ketika sujud. Mengangkat kedua tangannya ketika hendak sujud. Kemudian Syekh di dalam Aslu Sifatis Shalah menyebutkan ada 10 riwayat dari sahabat yang menjelaskan tentang hal ini. Nah, ada 10 riwayat dari sahabat yang menjelaskan tentang ini. Nah, barakallahu fikum. Di antaranya adalah hadis Malik ibn al-Huwairid barakallahu fikum, yang masing-masing dari 10 hadis tersebut saling menguatkan. Saling menguatkan. Di antara hadis tersebut adalah hadis Malik ibn al-Huwairid. Beliau mengatakan, disebutkan bahwa annahu ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi fi salatihi idza raka'a wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' wa idza sajada wa idza rafa'a ra'sahu min as-sujud hatta yuhadhi bihima furu'a udhunayhi. Bahwasanya Malik ibn al-Huwairid melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya di dalam salat, idza raka'a, apabila beliau hendak ruku. Itu yang pertama, wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku', ketika bangkit dari ruku. Wa idza sajada, dan ketika hendak sujud. Wa idza rafa'a ra'sahu minas sujud, dan ketika beliau mengangkat kepalanya dari sujud, yaitu ketika hendak duduk. Naam. Hatta yuhadhi bihima furu'a udhunayhi, yang mana beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua telinganya. Nah, barakallahu fikum. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani barakallahu fikum, dan beliau mengatakan wa hadza sanadun sahih ala syarti Muslim. Sanadnya adalah sanad yang sahih sesuai dengan syarat dari Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Dan berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, wa huwa asahhu ma waqaftu alaihi min al-ahadith fi raf'i fi sujud. Dan hadis ini adalah hadis yang paling sahih yang saya dapati barakallahu fikum dari hadis-hadis dalam pembahasan mengangkat kedua tangan ketika hendak sujud barakallahu fikum. Dan masih ada hadis-hadis yang lain yang kita sebutkan tadi, yang disebutkan tadi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam Naam. Barakallahu fikum, mengangkat kedua tangannya ketika beliau hendak sujud. Naam. Wallahu taala alam bisawab. Adanya riwayat-riwayat seperti yang kita jelaskan tadi menunjukkan bahwa naam, kadang beliau mengangkat kedua tangannya dan kadang tidak. Dan Al-Imam Al-Albani rahimahullah menyebutkan di dalam kitab Sifatus Shalah yang kita sebutkan tadi, wa kana ahyanan, dan kadang beliau mengangkat kedua tangan ketika hendak sujud. Wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang ketika hendak sujud, manakah yang kita dahulukan, apakah kedua tangan atau kedua lutut ketika hendak sujud. Telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama pada bab ini. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa seseorang meletakkan kedua tangannya sebelum lututnya. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seseorang meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Hal ini dikarenakan adanya dua riwayat yang saling berbeda. Saling berbeda. Riwayat yang pertama adalah barakallahu fikum, hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Naam. Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir, kama yabrukul ba'ir wal yadh' yadayhi qabla rukbatayhi. Wa huwa min hadits Abu Hurairah, Abi Hurairah. Apabila salah seorang sujud, apabila salah seorang di antara kalian sujud, maka janganlah dia turun sebagaimana turunnya ba'ir, sebagaimana turunnya hewan yang berkaki empat. Barakallahu fikum. Wal yadh', janganlah dia turun sebagaimana turunnya unta. Wal yadh' yadayhi qabla rukbatayhi, dan hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum dua lututnya. Nah, ini hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Ibnu Hazm dan yang lainnya, dan dikatakan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, wa hadza sanadun sahih rijaluhu kulluhum thiqat rijalu muslim selain Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Hasan. Sanadnya sahih. Nah, sanadnya sahih kata Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Jadi di dalam hadis ini diperintahkan, janganlah engkau turun sebagaimana turunnya onta, dan hendaknya dia meletakkan kedua tangannya sebelum lututnya. Sementara di sana ada hadis Wa'il bin Hujur yang juga dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Kata beliau, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sujud, wada'a yadayhi qabla rukbatayhi. Wada'a yadayhi qabla rukbatayhi. Wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua, apabila beliau sujud, beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Hadis Abu Hurairah tadi disebutkan meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Di dalam hadis Wa'il bin Hujur ini disebutkan beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Wa idza nahadha rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Dan apabila beliau bangkit dari sujud, beliau mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Nah, mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Dikatakan oleh Imam Al-Albani, wa hadza sanadun dhaif. Sanadnya adalah dhaif. Karena ada seorang rawi yang meriwayatkan namanya Syuraik. Syuraik laisa bil qawi fima yatafarradu bihi. riwayatnya tidak kuat kalau seandainya dia sendiri di dalam meriwayatkan hadis. Riwayatnya tidak kuat kalau dia meriwayatkan hadis sendiri. Nah, maka ikhwan fillah, di dalam hal ini, di dalam kaidah ilmu hadis, apabila ada adalah syadz, yaitu sebuah riwayat menyelisihi riwayat yang lebih tinggi derajatnya, minimalnya adalah syadz. Tentunya dalam hal ini, ketika kita melihat ada seseorang yang lebih thiqah, tentunya di dalam menerima berita kita lebih mengutamakan berita yang disampaikan orang yang lebih kita percayai. Begitu pula di dalam ilmu hadis. Barakallahu fikum. Terlebih hadis Syuraik ini, hadis Wa'il bin Hujr, adalah hadis yang dhaif. Naam, karena padanya terdapat seorang rawi yang bernama Syuraik. Laisa bil qawi fi ma yatafarradu bihi. Bukanlah seorang rawi yang kuat ketika dia menyendiri di dalam periwayatan hadis. Permasalahannya sekarang, kalau kita ke kebun binatang melihat onta itu, kalau mau duduk, naam, mana yang didahulukan, kaki yang depan atau kaki yang belakang? Barakallahu fikum. Naam. Kaki depan. Naam, kaki depan. Begitu pula semua binatang berkaki empat. Kalau dia ingin tiduran atau duduk, naam, barakallahu fikum, apakah kaki depan atau kaki belakang dulu yang didahulukan? Kita saksikan bahwa mereka mendahulukan kaki depannya. Karena hal inilah Ibnu Qayyim mengatakan bahwa hadis Abu Hurairah ini enggak masuk akal, bertentangan naam dengan waqi. Sehingga dia lebih, al-Imam Ibnu Qayyim lebih mendahulukan riwayat Wa'il bin Hujr daripada hadis Abu Hurairah. Barakallahu fikum. Ternyata ikhwani fiddin, di dalam kamus bahasa Arab, dalam kamus bahasa Arab, sebagaimana yang disebutkan oleh salah seorang pakar lughah, naam, barakallahu fikum, di antaranya adalah Ibnu Hazm. Beliau menyebutkan rukbatal ba'ir fi dhira'aihi. Lututnya ba'ir unta itu pada lengannya. Lututnya unta pada lengannya. Yaitu lututnya unta itu berada di depan, bukan di belakang. Naam. Barakallahu fikum. Dan juga disebutkan di dalam Qamus Lisanul Arab, Qamus bahasa Arab. Naam, Qamus bahasa Arab. Bagaimana orang Arab itu menamakan lutut unta itu mana? Naam. Orang Arab menamakan lutut unta itu yang mana? Apakah yang di depan atau yang belakang? Kata beliau, rukbatul ba'ir fi yadihi. Lututnya unta itu ya di depan, di tangannya itu, yang di kaki depannya. Dan disebutkan oleh Fairuz Abadi, salah seorang ulama lughah, ulama tata bahasa Arab, anna rukbatul ba'ir fi yadaihi al-amamiyataini. Bahwasanya dua lutut onta itu ada di kedua tangannya, yaitu di kaki bagian depannya. Nah, bukan di belakang. Jadi, nah, apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sesuai dan tidak ada pertentangan secara waqi', secara kenyataan, dan bahkan sesuai dengan bahasa Arab. Nah, bahwa onta itu barakallahu fikum lututnya adalah berada di posisi depan, sehingga larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala yabruk kama yabrukul ba'ir, janganlah kamu turun sebagaimana unta turun. Naam, dan hendaklah kalian meletakkan kedua tangan kalian sebelum kedua lutut kalian sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam qamus, sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam qamus. Barakallahu fikum. Mungkin rawi dari hadis, nah, mungkin dikatakan oleh Syekh Al-Albani, rawi dari hadis yang menyebutkan untuk meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan ketika sujud, nah, dia tidak memahami tentang hal ini, tentang barakallahu fikum kenyataan di dalam peribahasa Arab demikian, sehingga terbalik di dalam meriwayatkan hadis. Terbalik di dalam meriwayatkan hadis. Janganlah engkau rukuk sebagaimana rukuknya unta, 6, hendaklah kalian meletakkan kedua lutut kalian. Karena kalau unta meletakkan kedua tangannya, nah menurut dia, pendapat dia, dan barakallahu fikum apa yang dia pahami. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ilahuna, kita lanjutkan insyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.